Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Firqah An-Najiyah, bimbingan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Dalam rangka untuk bagaimana kita memahami siapa itu hakikat Al-Firqah An-Najiyah dan bagaimana manhaj atau jalan hidup Al-Firqah An-Najiyah. Dan mesti kita harus faham, karena amal itu sesuai dengan pemahamannya. Amal itu sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Sehingga gerakan kembali kepada agama yang dikatakan oleh Nabi bahwa kaum muslim ini tidak akan bisa terangkat kepada kemuliaannya, tidak akan bisa terangkat dari kehinaannya, kecuali hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu artinya hidup kita betul-betul tertata dengan agama, akidahnya, ibadahnya, akhlak muamalahnya. Untuk bisa mewujudkan sikap kembali kepada agama seperti itu, modal pertama itu mesti harus faham agama. Tidak akan mungkin kita ikhwan bisa menghidupkan agama kecuali dengan kita memahami agama baik-baik. Dan memahami agama yang dimaksudkan adalah beragama seperti yang difahami oleh para sahabat dan para imam-imam yang berjalan di atas manhajnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Bukan kembali kepada pemahamannya masing-masing. Sehingga orang yang mereka memahami agama kembali kepada pemahamannya masing-masing sama dengan kembali kepada pikirannya sendiri-sendiri. Sehingga akan menghasilkan aro, pendapat yang banyak. Dan itulah yang menjadikan ini kaum muslimin benar gampang berpecah belah menjadi berbagai macam firqah-firqah, karena masing-masing dia ingin pemahamannya itu menjadi sebuah aliran yang diikuti oleh manusia. Adapun Al-Firqah An-Najiyah kembali kepada agama dalam pengertian memahami agama seperti yang difahami para nabi, oleh nabi, para sahabat dan para imam-imam yang senantiasa berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Pembahasan kita masuk pada pembahasan as-salatun nariyah, salawat nariyah, salawat yang kayaknya terkenal dan masyhur di masyarakat kita. Sering menjadi bacaan-bacaan di pengajian-pengajian, di pembukaan-pembukaan pengajian, dan yang lain-lain. Apa itu salawat nariyah dan apa catatan-catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan salawat ini? Mari kita ikuti apa yang beliau sampaikan dalam bab ini. Silakan baca. Saya membaca. Ya, ya. Salatun nariyah ma'rufatun inda kathirin minan nas. Salawat nariyah ini ma'rufah, sudah sangat dikenal di sebagian besar orang. Wa anna man qara'aha, dan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4444, kalau sak lingkaran itu isinya berapa itu tasbihnya itu isinya? Hah? 99. Iya, atau 100. Berarti berapa kali putaran itu? Rat 100. Untuk peng petangewu peng. Hah? Kali 44,44. Ini membaca salawat ini sekian kali, dan ini ada beberapa hal baru. Satu, salawatnya redaksi orang, artinya buatan, made in seorang Syekh atau mid-in seseorang. Yang kedua, ditentukan sekian kali, keutamaannya begini. Alhamdulillah, kita kembali catatan penting bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, artinya ibadah itu mengikuti tuntunan. Kayak apa tuntunannya, begitulah ibadah yang mesti kita wujudkan. Kalau orang mau mati dibacakan apa? Diperintahnya dibacakan apa? Ditalkin dengan la ilaha illallah. Kalau dengan subhanallah bagus enggak? Hah? Subhanallah bagus enggak? Bagus. Kemudian Allah Akbar bagus enggak? Tapi kalau dijadikan talkin untuk orang mati gimana? Boleh gak diganti subhanallah, Allah Akbar? Gimana? Kenapa? Ya tuntunannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan gak boleh Allah, Allah, Allah. Nanti khawatir la ilallah gak cukup, Allah, Allah. Ya Nabi tuntunkan la ilaha illallah, jangan dirubah-rubah. Karena ibadah itu tauqifiyah. Kemudian sesuatu yang sudah dituntunkan itu tidak boleh kita memberikan batasan-batasan kecuali ada pembatasan dari Nabi. Setelah salat membaca Allah Akbar berapa kali? 33. Kalau dengan ping 333 bagus mana? Hah? Apa yang sudah dipakai tersahabat Nabi, jumlahnya sekian, ya dipegangi jumlahnya segitu. Kecuali ada yang mutlak, lepas. Ada zikir muqayyad, ada zikir yang mutlak. Muqayyad itu terikat dengan waktu, terikat dengan jumlah. Itu namanya muqayyad. Kalau pagi baca sholat zikirnya begini, kemudian zikir pagi sore begini, kemudian baca sholat zikirnya sekian kali, itu namanya muqayyad, terikat. Kalau mutlak, antum mau baca lepas subhanallah, la ilaha illallah, atau Allah Akbar setiap waktu, setiap saat, tanpa batas, sesuai dengan kesempatan antum, kemudahan yang dimudahkan Allah Ta'ala, tanpa ada batasan, boleh. Tapi kalau sudah membatasi dengan waktu dan jumlah tertentu, itu membutuhkan dalil. Contoh, setiap malam Jumat Kliwon itu kita mesti baca jadi surat umpamanya Al-Waqi'ah ping 133 kali. Itu ditanya, dari mana kamu ngadakan kayak gitu? Usah pengalaman, oh. Baca surat itu malam Jumat Kliwon, saya terus mendapatkan begini, begini, begini. Agama itu gak dibangun di atas pengalaman, uji coba, eksperimen, kemudian ditular-tularkan kepada orang. Agama itu adalah tauqifiyah. Asalnya kita ini tidak terbebani apapun dalam masalah agama, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau ada contoh untuk kita tiru. Makanya yang ngebot-boti dalam beragama itu diantaranya bid'ah, yang mengada-adakan tanpa dalil. Susupan-susupan ke dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi terasa berat, terasa berat. Kalau agama ini asalnya itu enteng semuanya, enteng semuanya. Salat 5 kali dalam sehari enggak berat. 24 jam diambil katakanlah 10 menit satu kali salat ping 5 sekat menit. 24 jam diambil 1 jam, berat enggak? Ya mestinya enggak berat. 365 hari diambil 30 itu pun separuh hari untuk puasa, berat enggak? Ya enggak berat. Sehingga salat, zakat, puasa, haji itu enggak memberatkan. Haji juga seumur hidup sekali. Ini gak memberatkan. Dan itu sebuah kebutuhan bagi manusia. Maka agama itu asalnya ringan, mudah. Inna dina yusrun. Yang membuat agama itu terasa berat, satu diantaranya adalah masuknya berbagai macam ajaran-ajaran yang bukan Islam, dianggap sebagai bagian ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, tuntunan kematian bagaimana? Begitu meninggal, di gimana? Diapakan? Pertama diapain? Setelah meninggal, diapain? Langsung dikubur. Dimandikan dulu, terus dikafani. Pakai sutra atau pakai apa? Pakai kain kafan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan acaranya apa berikutnya? Gak ada, kecuali doa-doa mendoakan mayit masing-masing. Ini banyak bunga rampai acara berkaitan dengan yaitu kematian dan pasca kematian. Acara rangkaian penguburannya sudah macam-macam. Tidak cukup dengan kesederhanaan yang dicontohkan Nabi. Kemudian pasca kematian itu acaranya 7 hari. Ngedur. Kemudian 40 hari. Kemudian 100 hari. Kemudian 1000 hari. Itu kalau dia tidak punya karena beban sosial, kalau enggak mengadakan itu nanti bisa diomongin kanan kiri, harus utang. Utang untuk setiap malam bawain besek orang-orang yang datang setiap malam. Selesai 7 hari, masih berdatangan lagi, tapi tukang penagih utang. Oh, berat rasanya. Sehingga ini memberatkan. Dan sungguh tidak ada di dalam Islam, gak ada. Ini fakta pertama. Fakta kedua yang memberatkan Islam itu jadi kelihatan berat, ya diantaranya karena memang ada kerusakan iman, sakit hatinya. Kalau orang tua hatinya sakit, beban seberapapun akan menjadi berat. Antum kalau sehat begini, bawa 1 kilo 2 kilo gak berat. Tapi kalau sakit, apalagi sampai stroke, berat. Sehingga yang membuat berat agama itu diantaranya kalau dhaful iman, ya tambahan-tambahan yang bukan dari Islam yang dianggap Islam. Membaca sholawat nariyah 4444. Biniyati tafriji qurab, dengan niat, dengan tujuan supaya berbagai macam kesulitan-kesulitan itu dienyahkan, dihilangkan. Au qadai hajatin tuqdalah, atau dalam rangka untuk bisa terpenuhinya hajat-hajat. Wahada za'mun batilun la dalil alaihi. Keyakinan bahwasanya membaca salawat nariyah 4444 kali diyakini akan bisa menghilangkan kesedihan, bisa ditunaikannya hajat-hajat, ini adalah sangkaan batil. La dalila alaih, tidak ada dalilnya sama sekali. Walasiyama idza arafta nassaha wa ra'aita syirka dhahiran fiha. Lebih-lebih kalau Anda tahu secara nas bagaimana redaksi salat nariyah, dan Anda akan melihat adanya kesyirikan yang nyata di dalam redaksi salawat nariyah. Begini diantara wahadi sikhotuha, ini diantara sikhot atau redaksi salawat nariyah. Silakan baca. وعلى آله وصحبه وعلى antara wajah yang mulia. Dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, banyak ilmu. Padahal lagi datang yang telah. Nah, bentar. Kalian lihat sekarang redaksinya, ikhwan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan, ya Allah, curahkanlah keberkahan dengan kamilah keberkahan yang sempurna, wa salim salaman taman, dan ini keselamatan yang sempurna kepada sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini itu enggak ada masalah. Artinya redaksinya biasa. Kemudian kalimat berikutnya ini yang bermasalah. Alladzi tanhallu bil uqat. Yang Muhammad ini yang akan menjadikan ikatan-ikatan itu lepas, yang bisa melepaskan ikatan-ikatan, yang dengan Muhammad itulah lepasnya ikatan-ikatan. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah bisa enggak membuka hatinya Abu Thalib mendapatkan hidayah? Enggak bisa. Ikatannya enggak bisa dibuka oleh Nabi. Watan fariju bil qurab, dan yang bisa melenyapkan, yang dengan Muhammad ini lenyaplah berbagai macam kesedihan-kesedihan. Kesedihan-kesedihan lenyap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk wilayah rububiyahnya Allah Ta'ala. Yang menghilangkan kesedihan-kesedihan itu adalah Allah Ta'ala. Watuqdha bihi al-hawaij. Yang dengan Rasulullah SAW itu berbagai macam kebutuhan itu dipenuhi. Berbagai macam kebutuhan dipenuhi. Sehingga Nabi menjadi sebab terpenuhinya berbagai macam kebutuhan. Wa tunalu birraghaib, berbagai macam keinginan-keinginan itu diperoleh. Wa husnul khawatim, dan akhir kebaikan. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim, yang dengan wajahnya yang mulia Allah turunkan hujan. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak, dan kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak semua yang menjadi pengetahuanmu. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan redaksi salawat ini, seperti catatan-catatan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di sini. Perhatikan catatan pertama. Baca. Untuk menghilangkan kesusahan hidupnya atau menyembuhkan penyakitnya yang seharusnya kita ikuti. Surah Al-Isra ayat 56-57. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan adanya sekelompok orang yang terbang pada Al-Masih atau para malaikat atau orang-orang soleh dari jin. Iya. Mari kita lihat catatan pertama berkaitan dengan isi kandungan salawat nariyah. Inna aqidat tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur'an, sesungguhnya akidah tauhid yang diserukan Al-Qur'an dan yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtimu ala kulli muslim ayat taqidah anallaha wahdahu huwa alladhi yahillul uqad wa yufarrijul qurab wa yaqdil hawa'ij wa yu'ti mayatlabuhul insanu hina yadu'uhu, telah menjadi sebuah kepastian dalam akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mengudari ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan, buhul-buhul, tali-tali yang membuka hati manusia, yang menyelesaikan berbagai macam masalah, wayfarrijul qurab, menghilangkan berbagai macam kesedihan-kesedihan. Itu hanya Allah saja. Bisa dengan wasilah amal-amal saleh. Seperti doa-doa, doa kepada Allah, melakukan amal-amal ibadah untuk menghilangkan kesedihan. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nisbatnya kepada Rasul, maka artinya Rasulullah memiliki kekuasaan seperti rububiyahnya Allah taala. Ini syirik. Nisbat untuk menghilangkan itu semuanya itu kembalinya kepada Allah taala. Atau melakukan amal-amal yang merupakan perantara ibadah-ibadah yang menjadi perantara untuk hilangnya kesedihan. Ini dengan melakukan amal ibadah. Seperti umpamanya Nabi sebutkan, kalau kamu sedih, sedang galau, gelisah, maka berdoalah dengan doa yang Nabi tuntunkan. Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwalak samaita bi nafsak au allam ta'ahadan min khalqik au angsalta fi kitabik au awista'kharta fil ilmi al-ghaib inda. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan semua nama-nama yang kumiliki. Aku minta kepada engkau ya Allah dengan wasilah semua nama-nama yang kau miliki, nama yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, nama yang kau turunkan dalam kitabmu, nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a ghammi wa dhaba husni. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini menjadi embun penyejuk hatiku dan sinar yang menerangi hatiku, dadaku, dan penghilang kegalauan dan kesedihanku. Ini namanya bertawasul dengan amal saleh. Tapi ini nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi yang punya kuasa untuk menghilangkan kesedihan, mengudari ikatan-ikatan, wayaqdil hawa'ij, yang memberikan, menunaikan segala macam kebutuhan, wayuti mayatalabul insan hina yadu'uhu, dan hanya Allah lah yang memberikan apa yang diminta manusia. Ini keyakinan muslim itu, hal-hal seperti itu hanya Allah yang melakukannya, bukan makhluk. Karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Wala yajuzu li muslim ayad'uwa ghairallahi litafrija hammih aw shifa'a mardih. Tidak boleh seorang muslim dia berdoa kepada selain Allah dalam rangka untuk bisa menghilangkan kegalauannya, kesedihannya, mengobati sakitnya. Walau kanal mad'u malakan mursalan au nabiyan muqarra, mestinya malakan muqarraban au nabiyan mursalan. Walaupun yang diminta itu adalah malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus, tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena walaupun nabi, walaupun malaikat, dia adalah makhluk, enggak punya kekuasaan rububiyah, enggak memiliki rububiyah. Wa hadzal qur'anu yunkiru du'a'a ghairillah, dan inilah Al-Qur'an yang mengingkari berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Minal mursalina wal anbiya, dari kalangan para nabi dan para rasul, di kalangan para rasul dan para nabi, enggak boleh kita minta kepada semua mereka itu. Qulidul ladzina sa'amtum min duni, terangkan tentang apa yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah itu. Fala yamlikuna kasfabdur ankum wala tahwila, yang kalian sangka kalian jadikan sebagai sembahan itu tidak bisa melenyapkan mara bahaya, bahkan memindahkannya pun tidak bisa. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Yang kalian sembah itu, mereka itu sendiri adalah orang-orang yang sedang mencari cara bagaimana menjadi hamba yang dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka itu berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut dengan adab Allah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini nazalat fi jama'atin kanu yad'ul masih. Ayat ini turun kepada sekelompok orang yang menyembah kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, awil malaikat atau malaikat, awil salihin atau orang saleh di kalangan jin. Ada jin yang disembah, ternyata jinnya itu masuk Islam. Jinnya ini sendiri sedang mencari cara dengan melakukan amal-amal bagaimana menjadi hamba Allah yang sedekat-dekatnya. Jin muslim ini berharap rahmat Allah dan takut dengan adab Allah, tapi disembah oleh manusia, oleh sekelompok orang. Atau malaikat juga begitu. Malaikat itu mencari amal, malaikat itu melakukan amalan untuk menjadi hamba Allah sedekat-dekatnya, mengharapkan rahmat Allah, takut dengan Allah. Atau Al-Masih, Al-Masih juga begitu. Dia hamba Allah, melakukan amalan untuk dekat kepada Allah, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah. Bagaimana disembah? Bagaimana mereka itu disembah? Yang layak dimintai seperti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Salawat nariyah ada unsur mengharapkan kepada Rasulullah SAW kemampuan yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga meletakkan sifat rububiyah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan kedua. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikatakan bahwa beliau mampu menguraikan segala kebutuhan hidup dan menghilangkan segala kesalahan. Dalam Al-Qur'an telah memerintahkan beliau, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah wa law kuntu a'lamu." Katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun sesuatu dari diriku sendiri, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku bisa mengetahui perkara gaib, tentulah aku senantiasa mendapatkan kebaikan dan aku tidak pernah terkena musibah. Quran Surat Al-A'raf ayat 108. Ya. Catatan kedua dari isi kandungan selawat nariyah. Kaifa yurdi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuqala anhu yahillu al-uqad wa yufarriju al-qurab. Bagaimana Rasul akan ridha untuk diucapkan kepada beliau yahillu al-uqad, yang bisa mengudari berbagai macam ikatan, yang bisa melepaskan berbagai macam ikatan. Nabi aja waktu kena sihir yang mengobati malaikat dengan dibacakan muawwidzatain, Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada sang paman. Nabi memang kemampuannya adalah manusia biasa dan hanya tugasnya menyampaikan risalah, tidak memiliki sifat rububiyah apapun. Dan juga tidak bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan. Nabi ketika ingin menghilangkan kesedihan pada orang, mengajarkan amalan atau Nabi hilangkan? Hah? Mengajarkan amalan. Supaya dia melakukan sebuah amalan-amalan, apakah doa, apakah baca Quran, apa amalan sedekah atau yang nunjukkan amalan sebagai wasilah untuk dia bisa menghilangkan kesedihan. Bukan Nabi langsung hilangkan, Nabi enggak punya kemampuan itu. Wal Quran ya'muruhu ayaqul wa yaqulu lahu. Al-Quran memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakanlah, saya ini tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri dan menolak madarat, illa masyaallah, kecuali dengan yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Di perang Uhud, Nabi terkena bahaya enggak? Terkena sampai giginya lebih rompal, menunjukkan Nabi gak bisa menolak madarat. Seandainya Nabi itu bisa menolak madarat, mendatangkan manfaat, tidak akan terjadi peristiwa ini, insiden Uhud yang menyedihkan. Walaupun tu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Seandainya aku tahu yang ghaib, aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, wa mamassan yasu, dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Kalau Nabi tahu yang gaib, tidak akan terkena luka di perang Uhud, tidak akan menjadi insiden di perang Hunain, karena udah tahu. Karena Nabi enggak tahu yang gaib, makanya berbagai macam peristiwa-peristiwa menyedihkan bisa terjadi. Tidak bisa menghindar. Kalau yang gaib bisa menghindar duluan, bakal begini maka begini. Tapi Nabi enggak tahu. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi saya ini tidak lain, hanya seorang pemberi peringatan, yang menyampaikan peringatan, mengingatkan syirik, mengingatkan kufur, mengingatkan nifaq, mengingatkan adab neraka, Kemudian Mubasyir menyampaikan kabar gembira tentang berbagai macam perkara yang bisa membuat manusia berharap dan bergembira. Tapi ini hanya khusus untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman, prep. Semua yang dia sampaikan Nabi, enggak ada yang bisa diterima. Tidak ada iman. Sehingga peringatan Nabi, kabar gembira Nabi, semuanya enggak ada harganya. Karena memang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Wa ja'a rajulun ila rasuli sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ada seorang datang kepada Nabi dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kendaki dan engkau kendaki. Pakai wawu. Wawunya itu namanya wawu tasfiyah, wawu penyamaan, menggandengkan sehingga ada unsur penyamaan. Walaupun yang mengucapkan ini tentu tidak ada sama sekali maksud untuk menyamakan Allah dengan Nabi, tapi wawu seperti ini, penggandeng seperti ini, bisa menyeret kepada sikap menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah apa yang Allah kendaki saja. Atau kalau mau pakai yang lainnya lagi, summa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta. Apa yang Allah kendaki, lalu apa yang engkau kendaki. Kemudian itu namanya tartib, menyebutkan Allah dulu baru kemudian berikutnya. Tapi kalau wawu itu mengandung unsur penyamaan. Walaupun tidak ada niat menyamakan Allah dengan makhluk, tapi ini memiliki redaksi bisa memaknai seperti itu. Maka ditutup oleh Nabi. Nabi ingat tidak mau. Ini catatan kedua, bahwa mengingatkan beliau itu hamba biasa, manusia biasa, tidak memiliki kekuasaan rububiyah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madharat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, tidak punya kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak mendatangkan manfaat, menolak madharat itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah taala. Sehingga bagaimana kemudian dinisbatkan kepada Nabi hal-hal yang seperti tersebut di dalam salawat tersebut. Catatan ketiga. Lau hatafna, kalau seandainya kita hilangkan kalimat bi ini bihi, wawadokna badalan anha kalimat biha. Kalau bihinya itu diganti dengan biha, kalau bihi itu kembalinya kepada Nabi, yang dengan Nabi maka diudari ikatan-ikatan, dihilangkan kesulitan-kesulitan dan seterusnya. Kalau diganti dengan biha, hanya kembalinya kepada salawat, amalan. Lakana makna sighah sahih. Maka redaksi salawat itu menjadi benar. Bidunil adat asabik, tanpa pakai hitungan yang sebelumnya tadi, tanpa pakai hitung-hitungan sekian kali, sekian kali. Watakunul ka'ati, maka salatnya menjadi begini. Allahumma salli salatan kalimatan wa salim salaman taman ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati tuhillu biha al-uqad. Ayat di salat Lianna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatun yutawassalu biha litafrijil hammi wal qurabi. Redaksinya menjadi, ya Allah curahkanlah salawat dan salam kepada beliau dengan sempurna, yang dengan salawat ini akan diudari berbagai macam ikatan, akan dihilangkan berbagai macam kesedihan. Itu betul. Artinya menjadikan salawat itu sebagai wasilah untuk hilangnya berbagai macam kesulitan, sehingga menjadi tawasul, bertawasul dengan sebuah amal ibadah. Bertawasul dengan sebuah amal ibadah itu dibenarkan, karena salawat adalah ibadah dan boleh dijadikan sebagai tawasul untuk menghilangkan kesulitan, kesedihan yang menimpa dirinya. Tapi kalau kembalinya kepada Rasulullah SAW, zat beliau, maka menjadi sebuah kesyirikan, karena meletakkan rububiyah kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa kita selalu baca salat-salat kepada manusia yang tinggalkan salat yang diajarkan oleh Rasulullah yang maksud? Ya, catatan keempat beliau, limadza naqra'u hadhihi salawatil bid'iyyah min kalamin makhluq? Kenapa sih kok kita ini demen membaca salawat-salawat bid'ah buatan orang, sementara wanat ruku salatal ibrahimiyah wawiya min kalamil maksum, sedangkan salawat ibrahimiyah kita tinggalkan padahal itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Kita itu sukanya begitu. Kalau hanya ajaran Nabi katanya, alah mung koyo ngono, hanya kayak gitu ajaran Nabi, dan rasanya itu kayak cemplang, hambar. Tapi kalau ajaran Syekh, kayak ada rasa pengagungan khusus, ada rasa khusus yang dirasakan. Apalagi pakai sekian kali, pada saat begini akan menghasilkan keutamaan begini. Itu lebih lagi memiliki ini kekuatan, dorongan kuat untuk melaksanakannya. Ini tentu adalah tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Doa di masjid gak cukup. Biasa. Gak bisa khusyuk. Tapi kalau di kuburan, sampai merocos-merocos, sampai khusyuk. Ketika diingatkan, saya di sini bisa khusyuk. Itu namanya tipuan syaitan. Khusyuk tipuan syaitan. Yang harus kita usahakan itu bagaimana kita ini bisa maksimal di atas sunnah, sehingga hawa nafsu kita kita giring bagaimana mantapnya itu mantap di atas sunnah. Perjuangan kalau seperti yang diajarkan Nabi gak mantap, atau dianggap kurang hot, atau kurang heroik, atau kurang apa. Tapi kalau ajaran Syekh guru, lebih ini yang lebih luar biasa. Mestinya kita itu menjadikan Nabi itu di atas segala-galanya, terbaik dalam segala-galanya itu, sehingga tidak akan miring atau condong kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita perbaiki dalam hati kita. Kita masuk pada Al-Quran, lil ahya lal amwat. Terus Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kitab Al-Quran ini, angzalnahu ilaika mubarakun, kami turunkan kepada kami turunkan kitab ini kepada engkau ya Rasulullah SAW, mubarakun, sebagai kitab yang diberkahi. Lihat tabaru ayatihi, agar ayatnya itu ditadabur, dipelajari, sehingga betul difahami. Waliyadakara ulul albab, dan agar orang punya akal, mereka betul bisa mengambil pelajaran, mengambil barokah. Artinya itu ikhwan, barokah apa itu kemarin? Kasratul khair wasubutuh, banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan itu. Terus prinsip-prinsip penting dalam masalah tabaruk apa kemarin? Dalam masalah barokah. Prinsip-prinsip penting dalam masalah tabaruk apa, ikhwan? Prinsip-prinsip penting dalam masalah tabaruk bagaimana? Yusuf? Mana Yusuf? Gimana? Prinsip-prinsip penting dalam masalah tabaruk bagaimana? Ustaz Ivan, gimana? Gimana? Terus bagaimana lagi? Terus? Ada yang menerangkan ya, Wan? Prinsip-prinsip penting dalam masalah tabaruk bagaimana? Satu, untuk menentukan bahwa sesuatu itu mengandung barokah, itu mesti dengan dalil. Apakah berkaitan dengan waktu, tempat, atau sesuatu. Malam Jumat Kliwon, barokah. Dari mana? Dari mana dalilnya? Kukon Tuhon. Ini sudah cerita yang sudah lama. Malam keramat, malam Jumat Kliwon. Orang untuk mengatakan waktu ini barokah mesti butuh dalil. Sepertiga malam yang terakhir itu barokah. Ada dalilnya enggak? Ada. Kemudian, oh, kuburan Syekh barokah. Dari mana kamu tahu? Dari mana? Oh, kemarin ada orang kesini minta dikasih. Itu bukan dalil barokah. Bisa itu istidrak. Kalau masjid barokah, ada dalilnya enggak? Ada. Makam Madinah barokah, ada dalilnya. Demikian pula sesuatu, kitab ini barokah, benda ini barokah, ini mesti membutuhkan dalil. Satu, untuk menetapkan sesuatu itu mengandung barokah, itu harus ada dalilnya. Yang kedua, tata cara untuk bertabaruk mencari barokah, itu mesti harus dengan dalil. Tata caranya mesti harus benar juga, tidak asal-asalan. Contoh, Ka'bah Baitullah adalah barokah Baitullah. Tapi berkahnya Ka'bah ini bukan dengan cara kosot di tembok-temboknya, tuempelkan badannya di tembok lalu kosot-kosot. Ini sa'awat diratani. Bukan seperti itu mencari barakahnya Baitullah. Tapi dengan tawaf, mengusap ini rukun Yamani, mencium Hajar Aswad kalau bisa, kalau mampu. Kalau enggak sekedar mengusap, kalau enggak sekedar melambaikan. Itu tabaruk dengan Baitullah. Al-Quran, kitabun mubarakun, Tapi caranya mengambil berkahnya Quran bukan sa'umah dikebai centelan Quran, ditulisi semuanya, bensetanya enggak masuk rumah. Kemudian tempat-tempat nyimpen duit ditaruhi Quran, bestuyulnya enggak bisa dilesep ke situ. Bukan begitu Quran diambil barokahnya. Dengan dibaca huruf per hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, dengan ditadabur, dengan diamalkan, dengan didakwahkan, Anda akan mendapatkan barokahnya Quran. Bukan jadikan teh celup, bukan dijadikan senjata yang digembal kemana-mana, menjadi Quran jimat. Apa namanya? Quran apa? Yang kecil, Istanbul. Istanbul gede ini sak jempol. Bagaimana mau bisa kelihatan? Bukan untuk itu Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga untuk menentukan suatu itu barokah mesti dengan dalil. Kemudian untuk itu mengambil barokahnya, tata caranya mengambil barokah mesti juga dengan dalil. Al-Quran liyadabbaru ayati, untuk ditadabur yaitu ayat-ayatnya. Terus berikutnya. Laqad tasabaqa as-sahabatu lil amali bi awamiril Qur'an wa tarki nawahihi. Para sahabat, mereka telah berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Qur'an dan meninggalkan larang-larangannya. Fasbaqu su'ada ad-dunya wal akhirah, sehingga dengan mereka mengamalkan Al-Qur'an itu jadilah mereka orang yang betul-betul berbahagia di dunia dan di akhirat. Fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Orang yang mereka ketadang telah kedatangan petunjuk, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, wala yasqa, dan tidak akan celaka. Akan di orang yang paling berbahagia, kemudian punya izzah, punya kewibawaan, punya yaitu kehebatan karena menghidupkan Quran. Wahina tarakal muslimuna ta'alim al-Quran, dan ketika kaum muslimin itu meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, meninggalkan mengajarkan Quran, wattakhaduhu lil mauta, dan mereka pun menjadikan Quran itu untuk orang mati, bacaan-bacaan ketika kematian, waktu masih hidupnya itu seumur hidup, saklawase urip itu rong tau nyekel Quran, begitu mati dikhatamkan Quran, ngedur dikhatamkan Quran sampai ngedur. Waktu hidupnya belas demok Quran aja enggak pernah. Telinganya enggak pernah dengar ayat Quran. Meripatnya enggak pernah dipakai untuk buka-buka Quran. Waktu mati langsung diundangkan orang untuk khatam Quran. Sehingga Quran untuk orang mati. Yaqra'unahu 'alal qubur, mereka baca di atas kubur. Wa ayyama ta'ziyah, dan hari-hari ketika ta'ziyah. asabahum adzulla asabahum adzullu wa tafarruq, maka menimpa kepada mereka itu adzul kerendahan, wa tafarruq dan perpecahan, pertikaian. Sehingga Quran bukan untuk bimbingan, bukan untuk petunjuk, bukan untuk diamalkan. Wa haqqo alaihim qauluhu ta'ala, dan mereka itu masuk di dalam orang-orang yang Allah katakan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengeluhkan kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, barang yang diboikot. Hajrul Quran, kata Ibnul Qayyim, hajrul Quran, satu, hajrul simak, tidak mau mendengarkan Quran. Dua, hajrul tilawah, tidak mau membaca. Tiga, hajrul amal, tidak mau mengamalkan. Empat, hajrul tadawi, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Lima, hajrul tahakum, tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Sehingga dia singkiri Quran, baik menyingkiri dari mendengarkannya, atau mendengar tapi enggak mau membaca dan mempelajari, atau tidak mau mengamalkan tadabbur, tidak mau tadabbur, tidak mau mengamalkan, tidak mau berhukum dengan Quran. Ini semuanya masuk dalam memboikot Al-Quranul Karim. Asami sini dulu ikhwan, ada pertanyaan? Enggak ada? Pertanyaan kalau enggak ada, ditanya. Hadiah. Ya. Baca apa? Harusnya baca gimana? Setahun sekali. Apa itu? 100 kali. Sehari 100 kali. Katakanlah kita lupa, itu udah berapa gitu. Ya, enggak mampu, semampunya aja, pokoknya ingat baca gitu. Ingat baca. Kalau bisa target 100 kali, 100 kali. Enggak mampu, ya semampunya bisa baca berapa, setiap sempat baca, setiap sempat baca. Sehingga setiap mungkin sambil jalan baca, sambil nyetir baca, sambil selesai di tengah-tengah ngobrol baca, atau sambil di tengah-tengah makan baca, ada kesempatan baca. Sehingga nggak bisa satu waktu, tapi bisa direkap sampai satu hari, sehingga dia baca sekian kali. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksudkan dengan hajrul Quran? Apa yang dimaksudkan dengan hajrul Quran? Silakan. Malu-malu atau enggak mau? Hah? Coba angkat tangan aja. Iya, gimana? Ya, memboikot Al-Quran atau menjauhi Al-Quran dengan di antara bentuk-bentuknya ya tidak mau membaca, nggak mau mendengarkan, nggak mau membaca, nggak mau tadabbur, nggak mau mengamalkan, nggak mau berubah dengan Quran. Berikutnya, sebutkan kaidah penting dalam tabarruk. Gimana? Pertama, faedahnya gimana? Untuk menentukan waktu atau tempat itu barokah harus butuh dalil. Ya, untuk menetapkan sesuatu itu barokah harus dengan dalil, baik itu waktu, tempat atau sesuatu. Terus yang kedua, tata cara minta barokah harus menentukan dalil. Yang terakhir, ikhwan, Di mana letak kesalahan dalam redaksi salawat nariyah? Dia, ya. Habis waktunya. Di mana letak inti letak kesalahannya salawat nariyah di mana? Gimana? Apa bentuk syiriknya itu? Menjadikan Rasulullah sebagai cahaya, sebagai meletakkan sifat-sifat rububiyah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah faham cukup? Sudah bermanfaat? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.